Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullah. Kita masih pada bab keutamaan berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, terutama di saat gelap yaitu isya dan subuh. Disebutkan demikian karena memang saat gelap tidak ada yang tergugah semangatnya untuk beribadah mengejar pahala kecuali orang yang benar-benar mukhlis. Hanya orang yang ikhlas yang mau mengamalkannya, karena di satu dia gelap, artinya ada kesulitan tersendiri dibanding saat itu terang. Kedua, di saat gelap juga gak ada yang ngelihat orang. Beda mungkin kalau terang banyak yang melihat, orang mungkin masih ada riya, ada ini. Tapi saat gelap, hanya Allah yang tahu, terutama subuh. Maka tidak ada yang melakukan itu kecuali orang yang benar-benar tampak keikhlasannya dalam beribadah. Makanya pahalanya pun besar. Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Buraidah, basyir al-masyaina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, yaitu subuh terutama, menuju masjid, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di hari kiamat. Bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat. Artinya di hari yang sangat gelap, sangat menakutkan, sangat mencekam, di hari munafikin, di hari kiamat, pada kebingungan dan pada mencari cahaya untuk mereka, menerangi jalan mereka, sehingga mereka katakan seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, daruna naktabis min nurikum, izinkan kami mengambil sedikit saja dari cahaya kalian, kepada mukminin itu mereka sampaikan. Nah, bagi yang berjalan dalam kegelapan subuh menuju masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bagi mereka di hari kiamat kelak Allah berikan cahaya yang sempurna. Ada tambahan di beberapa riwayat, bagi mereka, kabarkan berita gembira bagi mereka yang jalan dalam kegelapan untuk sholat jamaah di masjid, cahaya sempurna bagi mereka di hari kiamat kelak, yafza'un nas wala yafza'un, itu tambahannya. Di mana di hari itu orang pada ketakutan semua, dan ma'ruf yang Allah sebutkan, saudara lari dari saudaranya, orang tua dari anaknya, suami dari istrinya, semua pada ketakutan, sementara mereka tidak takut. Mereka tidak akan ketakutan, tenang. Allah beri ketenangan. Mereka yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Makanya kata Imam An-Nakhai rahimahullah imam besar tabi'in, kanu yarawna annal masyya fil laylati dhulma ila salah mujibah. Salaf, kalau beliau katakan dulu mereka berpendapat, mereka yang dimaksud dan tidak ada lain, imma itu sahabat atau kibar tabi'in, para pembesar-pembesar tabi'in yang senior. Mereka semua pada menyatakan bahwa berjalan dalam kegelapan malam menuju sholat, terutama subuh ini, itu mewajibkan. Mewajibkan apa? Yang beliau maksud mewajibkan ampunan. Artinya orangnya pasti diampuni oleh Allah. Orangnya pasti mendapat ampunan Allah yang berjalan dalam kegelapan dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Hasan al-Basri diriwayatkan asar dari beliau pernah mengatakan, ahlu tauhid finnar la yuqidun. Ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, kalaupun diazab karena dosa-dosanya di neraka, mereka tidak akan dibelenggu. Disiksa mungkin, disiksa, siksaan ini itu, tapi tidak akan diikat atau tidak akan dibelenggu. Maka kata Hasan al-Basri, para malaikat penjaga neraka saling bertanya satu kepada yang lain, kenapa yang itu dibelenggu, yang ini tidak dibelenggu? Maka dijawab, inna ha'ula kanu yamshuna fi dhulamil lail ilal masajid. Itu karena keutamaan mereka dulu saat di dunia terbiasa jalan dalam kegelapan menuju masjid. Maka hatta di akhirat pun diringankan, kalaupun dia diazab karena dosa-dosa yang lain mungkin yang pernah dia lakukan, tapi beda dengan yang lain. Semua ini menjelaskan kepada kita di sisi lain, selain keutamaannya, bahwa amalan soleh yang terbiasa kita amalkan tidak lepas dari kita, tidak meninggalkan kita, terus bersama kita dan mendampingi kita. Keutamaannya, pahalanya terus bersama kita. Itu di dunia dia beramal soleh begitu, sampai di akhirat gak lepas, gak hilang bersama dia, sehingga dia mendapat cahaya sempurna karena amalan solehnya jalan di kegelapan. Dengan amalan soleh itu pula dia diberi ketenangan, tidak takut dikala semua orang dalam ketakutan yang dahsyat. Tidak pisah dari kita amalan itu. Seperti riwayat Nakhai dan Hasan al-Basri juga tadi, bahwa itu mewajibkan ampunan. Ini orangnya pasti diampuni oleh Allah. Kalaupun disiksa di neraka, diringankan, tidak dibelenggu. Menunjukkan demikian keutamaan amal soleh itu terus bersamamu, tidak akan meninggalkan kamu di barzakh begitu, dikubur bersamamu. Di akhirat pun seperti riwayat-riwayat tadi, akan terus bersamamu. Demikian riwayat-riwayat juga menjelaskan bahwa mawadhi'us sujud, tempat-tempat sujud yang terbiasa dipakai sujud, selama dia hidup, la ta'kuluhun nar, la ta'kuluha an-nar, gak akan tersentuh api neraka, kalaupun orangnya diadab. Mungkin dia melakukan dosa, ada maksiat tertentu yang dia lakukan, sehingga karenanya dia dihukum, sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kalaupun dia dihukum, tempat-tempat sujudnya gak akan tersentuh neraka. Dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, kedua kakinya. Ini gak akan tersentuh neraka sama sekali. Karena terbiasa dia pakai sujud selama hidup bagi yang sholat. Maka begitu pula kakinya yang terbiasa dia pakai jalan menuju masjid. Dia pakai melangkah menuju masjid untuk jamaah di kegelapan, itu juga tidak akan tersentuh oleh api neraka, kalaupun orangnya seandainya diazab karena dosanya. Baik, di dalam hadis para ulama menjelaskan bahwa jumhur, hampir mayoritas ulama, bahwa dosa-dosa yang terhapus dengan amalan-amalan soleh ini, kan tersebutkan setiap langkah dia menuju masjid, begitu pula saat pulangnya, terangkat derajatnya, terhapus dosa-dosanya, tergugurkan. Jumhur fuqaha menyebutkan yang dimaksud hanya shagha'ir, shagha'irud dzunub, dosa-dosa kecil yang bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh semacam ini dan yang lain, hanyalah dosa-dosa kecil, bukan kabair, bukan dosa besar. Makanya kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, al-wudu yukaffirul jirahat as-sighar. Wudu itu menghapus dosa-dosa kecil. Karena wudu juga amal soleh. Kan Rasulullah sebutkan, setiap kali kamu berwudu, berguguran dari wajahmu, setiap kali kamu basuh wajahmu, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah ini, oleh matanya, oleh mulutnya, sampai tetes air terakhir dari air wudukmu, perguguran dosa-dosamu. Kamu basuh tanganmu, gugur dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganmu, sampai tetes akhir air wuduk yang gugur dari tangan, begitu seterusnya. Dosa-dosa yang digugurkan itu hanya dosa shagha'ir, dosa-dosa kecil. Disebutkan demikian karena kalau kabair, dosa besar, harus dengan taubat. Tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Taubat nasuha, dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Meninggalkan dosa itu, menyesali apa yang telah lalu, bertekad untuk tidak kembali melakukan di kemudian hari, taubat. Amalan soleh tidak bisa menghapusnya. Dia harus tobat tersendiri untuk dosa yang telah dia lakukan. Kecuali beberapa ulama seperti Nawawi rahimahullah menyebutkan kalau memang dia enggak ada dosa kecil, misalnya si hamba gak ada dosa kecilnya, yang ada dosa besarnya, dan dia meninggal sebelum bertobat, dari dosa besarnya itu, ya beliau sebutkan diharapkan. Ya, beliau tidak memastikan, tapi berharap diringankan dosa besarnya. Diringankan beban atau dampak dari dosa itu karena dia banyak melakukan amalan-amalan soleh. Tadi yang menjelaskan hal itu hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahun idajtunibatil kabair. Salat lima waktu antara satu salat dengan yang lainnya, Jumat sampai Jumat berikutnya satu pekan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya satu tahun, semua itu menggugurkan, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dengan dia sholat subuh misalnya sampai duhur, mungkin antara subuh dengan duhur ada sekian dosa dia lakukan. Dengan dia sholat duhur, gugur dosa-dosa dia antara subuh sampai duhur. Nanti duhur sampai asar begitu pula dan seterusnya. Jumat hingga Jumat berikutnya, satu pekan banyak dosa yang dia lakukan. Hingga Jumat berikutnya gugur dosa-dosanya. Begitu pula Ramadan sampai Ramadan berikutnya satu tahun, gugur dosa-dosa di antara itu. Rasulullah katakan, jika dosa-dosa besar dijauhi, artinya dosa besar tidak tergugurkan dengan amalan-amalan soleh itu. Kabair tidak tergugurkan, tidak terhapus dengan amalan soleh. Dia harus dijauhi dengan tobat, dibersihkan dengan tobat tersendiri. Ini semua menjelaskan kepada kita betapa banyak pintu jalan yang Allah dan Rasul berikan asbab untuk terhapusnya dosa kita manusia, kita semua. Dosa kita terlalu banyak, kesalahan kita menumpuk, tapi rahmat Allah kepada hambanya, Allah perbanyak asbab jalan yang dengannya tergugurkan, terhapus dosa-dosa itu. Sebelum kemudian ajal datang menjemput. Maka orang yang beriman dan ingin menghadap Rabb-nya dengan bersih akan bersemangat mengamalkan sebab-sebab itu agar bersih saat kalaupun dia mati telah dibersihkan dari dosa-dosanya. Baik, kelanjutan di dalam hadis, termasuk penghapus dosa, termasuk penggugur dosa adalah al-julus fil masajid ba'da shalah, duduk di masjid menunggu sholat berikutnya. Dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Ya, seperti kita sekarang. Kita sholat maghrib, terus duduk di masjid. Gak pulang, gak keluar. Menyibukkan diri dengan yang baik. Entah itu taklim seperti ini, belajar ilmu, atau mungkin baca Quran, atau zikir. Sampai menunggu isya, sholat isya di masjid. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat yang satu sampai datangnya waktu sholat yang berikutnya. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. itulah ribat, itulah makna ribat yang Allah perintahkan di akhir Ali Imran. Kan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, ribatlah kalian. Allah perintahkan mukminin untuk ribat. Apa itu ribat? Salah satu maknanya ini, duduklah di masjid bersabar, menunggu waktu sholat yang satu hingga datang waktu sholat yang berikutnya. Rasulullah tekankan itulah ribat, menunggu waktu sholat yang berikutnya. Dan ya di situ ada makna perjuangan, artinya ada usaha dari seorang hamba menahan dirinya untuk tidak tergesa-gesa keluar pulang. Ya, tahan dirinya duduk di masjid mendengarkan ilmu, belajar atau baca Quran atau zikir, doa, kan? Amal soleh. Tentu beda dengan orang yang selesai sholat dan dia keluar pulang mungkin ada keperluan apa. Yang ini enggak, dia tahan dirinya. Ada makna perjuangan, ada usaha yang dia lakukan. Tentu waktunya lebih lama kan, mungkin setengah jam, mungkin lebih. Ya tunggu di masjid. Di dalam riwayat Ibnu Majah juga musnad dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib, aku salat maghrib bersama Rasulullah, faraja'a man raja' wa aqiba man aqib, seusai salat maghrib sebagian pulang, sebagian menetap di masjid. Faja'a Rasulullah musri'an waqad hafazahu an-nafas waqad hasara an-rukbatai. Rasulullah SAW datang ke kami di masjid yang enggak pulang, yang nunggu, dalam keadaan beliau terengah-engah nafasnya karena cepat-cepat ingin segera menjumpai kami yang di masjid. Karena cepat nafasnya kan. Sampai kemudian beliau menyingkap sebagian dari kedua lututnya. Kemudian beliau sampaikan, abashiru, berita gembira bagi kalian yang di masjid yang enggak pulang, hadza rabbukum qad fataha alaikum baban min abwabis sama, Rabb kalian Allah telah membukakan untuk kalian salah satu pintu dari pintu-pintu langit, yubahi bikumul malaika, di mana Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, Allah katakan, Allah banggakan dengan mengatakan di hadapan malaikatnya, unduru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadhiruna ukhra. Lihat hamba-hambaku itu yang di masjid, mereka selesai telah menunaikan kewajiban sholatnya yang satu dan mereka tunggu di masjid untuk menunaikan kewajiban sholatnya yang berikutnya. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, makhluk suci, makhluk mulia yang tidak kenal dosa, hanya taat kepada Allah, dan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Fadilah besar menunggu waktu sholat yang satu sampai datangnya waktu sholat yang berikutnya. Demikian beberapa keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan orang yang menunggu sholat berikutnya. Tadi masuk di dalamnya semua bentuk amalan yang dia lakukan, menunggu, duduk, zikir, baca Quran, mendengar ilmu, mengajarkan ilmu. Terutama kalau itu sholat subuh, dia duduk di masjid, gak pulang sampai terbitnya matahari syuruq. Ma'ruf waktu syuruq ada ditentukan. Ada keutamaan tersendiri di mana Rasulullah juga sebutkan, wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Ketika orang kumpul di masjid rumah Allah, mereka baca kitab Allah, mereka pelajari di antara mereka, maka sungguh turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah dan dinaungi oleh para malaikatnya. Dan Allah sebut-sebut, Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Di Bukhari Muslim pula Rasulullah sebutkan, innakum lam tazalu fi shalah man tadartumus shalah. Kalian, Rasulullah katakan, teranggap dalam sholat. Nah, ini keutamaan pahala tetap kalian dapati. Teranggap kalian dalam sholat selama kalian masih menunggu sholat. Selama kalian menunggu sholat, duduk di masjid menunggu sholat berikutnya, maka kalian teranggap di dalam sholat. Wal malaika, kelanjutan hadis, tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Dan malaikat juga, ini keutamaan yang berikutnya, bersolawat, mendoakan kalian yang di masjid duduk menunggu tadi. Selama dia di tempat sholatnya, malam yahdus, selama dia tidak hadas, selama dia belum hadas, belum batal. Apa yang diucapkan malaikat yang mereka doakan? Allahumma ighfir lahu, Allahummarhamhu. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Terus malaikat mendoakan dia selama dia di tempatnya, selama dia enggak keluar, selama dia belum hadas. Terus malaikat enggak henti-hentinya. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Siapa saja yang duduk di situ? Yang menunggu sholat. Wa la yazalu ahadukum fi sholat ma kanatis sholat tahbisu. Kembali Rasulullah katakan, tetaplah kamu itu dalam sholat, teranggap dalam sholat selama sholat itu yang menahanmu. Ini menahan dia untuk gak keluar karena menunggu sholat berikutnya. Walayamna'uhu an yang qaliba ila ahlihi ila sholat. Dan gak ada yang menahan dia untuk kembali ke keluarganya kecuali sholat. Jadi dia gak kembali pulang karena menunggu sholat berikutnya. Nunggu adzan sekaligus sholat jamaah. Ya hanya itu yang menahan dia untuk gak kembali ke rumah. Bukan yang lain. Karena mungkin saja amalan yang sama tapi beda niat. Yang ini misalnya, ya tadi memang gak ada yang menahan dia, gak ada yang membuat dia gak pulang ke keluarganya kecuali menunggu sholat. Yang ini juga gak pulang, dia di masjid juga, tapi kebetulan karena ada pertemuan misalnya, kebetulan ada apalah, urusan dagangnya atau apa, ya beda, dia gak dapat keutamaan itu. Gak dapat apa yang Rasulullah sebutkan, didoakan malaikat, diampuni, dirahmati. Karena yang ini gak pulang, bukan itu niatnya. Yang Rasulullah katakan keutamaan itu bagi yang sholat yang menahan dia, gak ada yang lain. Bukan yang lain. Sholat yang menahan dia untuk tidak pulang ke rumah. Sholat yang menahan dia untuk tidak keluar dari masjid. Sholat yang membuat dia duduk menunggu untuk bisa berjamaah pada sholat berikutnya. Di riwayat Muslim ada lafaz malam yu'zi fihi, selama dia tidak mengganggu. Malam yahduth fihi, selama dia belum hadas. Hadas ditafsirkan dengan hadas farj, seperti yang Abu Hurairah tafsirkan. Artinya ya berarti dia sebelum kentut, selama dia gak batal, gak kentut, gak BAB, gak kencing, terus malaikat mendoakan dia. Atau ditafsirkan juga hadas yang dimaksud lisannya. Hadas lisan. Mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang jelek, yang tidak senonoh, yang tidak sopan. Dengan demikian, duduk di masjid untuk ketaatan punya fadilah dan keutamaan besar. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, la yuwattin rajulul masjid lissalah wa dzikir illa tabashbashallah kama yatabashbashu ahlul ghaib idza qadima alaihim ghaibuhum. Seseorang, Rasulullah katakan, kalau menetap di masjid untuk sholat, menunggu sholat berikutnya, untuk zikir atau doa dan amal kebaikan yang serupa, maka Allah senang, tersenyum kepada mereka sebagaimana senangnya, seperti senangnya kalian yang ditinggal pergi lama oleh orang yang kamu cintai, kemudian dia kembali. Ya apa berseri-serinya wajahmu? Mungkin 10 tahun, mungkin lebih 20 tahun, kamu gak ketemu sama anakmu misalnya. Anakmu di luar negeri sana jauh. Mungkin puluhan tahun bahkan. Kemudian datang dia. Yang kamu rindukan selama ini, yang kamu kangen selama ini, datang di hadapanmu. Orang kan ngelihat betapa berseri-serinya wajahmu, betapa tampak bahagia itu gak bisa disembunyikan dari raut wajahmu saat datang yang gaib ini. Rasulullah sebutkan begitulah betapa bahagianya Allah, betapa senangnya kepada hambanya yang menetap di masjid menunggu sholat atau dia berzikir. Dan dia termasuk dari 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kan Rasulullah sebutkan wa rajulun atau syab qalbuhu mu'allakun bil masajid idza kharaja minhu hatta yaud. Orang atau pemuda yang kalbunya bergantung di masjid, seakan hatinya tertinggal di masjid. Sehingga kalau dia keluar dari masjid, dia rindu, dia kangen, kepingin segera bisa kembali ke masjid. Dia selesai lakukan ibadah yang satu, mungkin dia pulang, rindu kepingin cepat kembali ke masjid lagi. Termasuk orang yang akan Allah naungi di akhirat kelak. 7 golongan yang tidak akan mendapat naungan kecuali naungan dari Allah di hari itu. Kalau itu keutamaan menunggu di masjid, menghapuskan dosa, pahalanya besar, karena satu, di situ juga ada nilai perjuangan, usaha dia, menahan dirinya. Kedua, di situ ada makna memerangi hawa nafsu. Karena maunya, nafsu, ya bawaan orang, kepinginnya ya keluar, mau kerja, mau rahat, mau enak-enakan, ngobrol mungkin sama teman, sama keluarga, atau ya berjalan cari apalah yang menghibur dia. Orang kan pada dasarnya, keumuman orang kan gak senang kalau menetap di satu tempat, dia cepat bosan dan sumpek atau ini. Makanya dia punya keutamaan besar karena dia paksa dirinya untuk tinggal dan menetap di satu tempat itu. Fadilahnya besar. Disebutkan bahwa dari hadis Tabrani dari Abu Umamah, Rasulullah katakan al-ghudu war-rawah ilal masajid minal jihad fi sabilillah jalla wa azz. Berangkat maupun pulang ke masjid dan dari masjid termasuk jihad fisabilillah. Karena tadi ada makna perjuangan. Ya walaupun tidak sebesar itu, yang itu perang dan nyawa jadi taruhannya, tapi sama ada makna perjuangan. Dia paksa dirinya, dia tekan untuk tidak segera pulang menuruti ajakan hawa nafsunya untuk senang, untuk keluar, untuk ini itu. Nah, begitulah keutamaan masjid. Banyak. Kalau dari awal tadi, ya dia banyak keutamanya karena memang dia rumah Allah, masjid Allah, dan Allah nisbatkan itu pada dirinya. Sehingga disebut itu Masjidullah atau Masajidullah. Dinisbatkan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah, ya karena kemuliaan dan banyak fadilah, banyak pahala yang bisa didapati seorang hamba di masjid tersebut. Termasuk riwayat yang dibawakan Mundiri, riwayat Aswad, Imam Aswad An-Nakhai, "Idza fatathul jamaah dhahaba ila masjidin akhar." Kalau beliau ketinggalan jamaah di masjid, maka beliau cari masjid yang lain yang mungkin masih belum selesai sholatnya, beliau ikut sholat jamaah di situ. Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah dalam madhab beliau sebutkan kalau dia ketinggalan jamaah, seseorang ketinggalan jamaah, maka dia punya pilihan, boleh dia sholat sendirian di masjid. Karena orang sudah pada sholat semua, maka dia sholat sendirian. Atau seperti Aswad An-Nakhai, dia cari masjid lain yang masih memungkinkan di sekitarnya untuk bisa sholat berjamaah bersama mereka. Kata Imam Malik, kecuali Masjid Haramain, Mekah, Madinah. Kenapa? Karena keutamaannya jauh lebih besar. Kamu sholat sendiri pun di situ masih lebih besar daripada sholat jamaah di masjid lain. Masjid Mekah 100.000 lebih baik dari masjid yang lain. Masjid Nabi 1.000 lebih baik dari masjid yang lain. Itu gak mungkin bisa kamu dapati di tempat lain. Maka kata Imam Malik, kalau kamu misalnya di Mekah, di Haram, ya mungkin karena satu dan lain sebab, begitu sampai ke masjid, imam sudah salam, selesai sholat jamaah, ya sholat saja sendirian. Kalau memang gak ada teman kamu, ya kamu sholat sendirian. Itu lebih afdol daripada kamu cari masjid lain berjamaah di sana. Karena keutamaan dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah. Demikian kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di dalam perkara ini, orang ketinggalan jamaah, bolehkah seorang kembali membuat jamaah baru di masjid setelah jamaah yang awal imam sudah selesai sholat? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau sholat bersama Al-Qamah dan Aswad An-Nakhai di suatu masjid yang mereka telah selesai sholat jamaah di situ. Ini menunjukkan bagi Ibnu Mas'ud itu boleh mengulang jamaah. Ya mengulang karena kamu belum sempat sholat jamaah, ketinggalan. Kamu datang ke masjid, imam sudah salam. Kemudian kamu lihat ternyata bersama kamu ada 4-5 orang misalnya. Ya sudah, sholat jamaah bareng di masjid. Menurut Ibnu Mas'ud itu boleh. dan beliau sahabat Nabi. Bahkan itu yang beliau lakukan bersama Alqamah dan Aswad, keduanya murid beliau. Dan itu pula menjadi pendapat Imam Atha Ibn Abi Rabah, juga Hasan Al-Basri, dan itu yang dipilih oleh Imam Ahmad, juga Ishaq Ibn Rahuyah, demikian pula Imam Ashhab rahimahumullah. Dalil mereka bahwa itu boleh, hadis salatul jamaah tafdulu min salatil fad, bahwa salat berjamaah lebih utama, lebih afdal daripada salat sendirian. Dan hadis umum, salat jamaah, salat berjamaah lebih afdal, termasuk jamaah yang kedua ini. Tetap mereka sebutkan mendapat keutamaan yang sama, 25 atau 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendirian. Yang kedua, dalil yang kedua, bahwa Rasulullah SAW di Abu Dawud dan Tirmidzi, saat Rasulullah melihat ada seorang sahabat ketinggalan sholat, ini dia datang ke masjid, sholat sudah selesai, dia seorang diri, maka Rasulullah tawarkan kepada para sahabat yang sudah pada sholat, ma'ayyukum yatasaddaqu ala hadza fayusalliya ma'ah, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya ini, sholat bersamanya. Artinya ditawarkan oleh Rasulullah untuk temani dia berjamaah, dia sendirian, siapa yang mau bersedekah, karena bagi kamu boleh yang sudah sholat, sholat lagi bersama ini orang, karena dia belum sholat, sehingga paling tidak berdua sudah berjamaah. Artinya ada anjuran dari Rasulullah SAW, siapa yang mau bersedekah. Kalau itu tidak boleh, ya gak mungkin Rasulullah anjurkan orang untuk melakukannya, berjamaah, mengulangi jamaah baru di masjid setelah jamaah yang sebelumnya. Dan ini kata Tirmidzi, pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat, begitu pula tabi'in. Pendapat lain diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Abu Kilabah, Laits bin Mubarak, Sufyan Thauri, Auza'i, termasuk pendapat Abu Hanifah, dan juga riwayat atau madhab Imam Syafi'i, bahwa mereka katakan makruh orang mengulangi jamaah di masjid setelah jamaah sudah selesai. Maka makruh orang mengulangi jamaah lagi, bikin jamaah baru lagi di masjid yang sama. Mereka sebutkan alasannya itu terkesan terpecah jamaah, pecah belah, tidak satu, tidak kompak. Sudah ada jamaah satu, bikin jamaah baru lagi, yang lain lagi. Tidak kompak jamaah satu masjid. Menyalahi jamaah yang sudah ada. Ya, itu pendapat mereka. Tapi seperti tadi, wallahu alam, keumuman hadis mengena kepada mereka bahwa sholat jamaah lebih afdal dari sholat sendirian, termasuk jamaah yang baru ini. Kedua, yang lebih jelas lagi tadi, Rasulullah menawarkan siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, temani dia berjamaah supaya dapat keutamaan jamaah, supaya dapat keutamaan sholat berjamaah. Maka selama itu uzur, artinya dia gak sengaja memecah belah jamaah, bukan mengundurkan diri, sholat sendirian, gak mau dengan jamaah yang ada, bukan itu. Jadi memang terlambat karena mungkin baru datang atau apalah, ada saja udurnya orang. Maka insya Allah khair, insya Allah baik untuk dia berjamaah di masjid tersebut. Adzan ya, masuk waktu. Insya Allah kelanjutannya kita ambil di depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.